turi pote ditandong ning kebon antung ana cere dipenyemplung bo ira kembange opo turi pote ditandong ning kebon antung ana cere Muhammad Salaleh Salaleh Salaleh. sira kembange apa turi putih turi putih ditandur ana cere tiba nyemplung bo ira kembange apa bo ira sesuk yo ngaji nganut karo para kiai wetan kali kulon kali masyaallah wetan kali kulon kali tengah-tengah kanduri pari saiki ngaji sesuk yo ngaji nganut karo para kiai ayo konco podo budal ngaji bareng-bareng ninggon kiai turi putih turi putih ditando deng kebun putih, hey. Di kandung.